ασπαθή πουσπα, dan mawar tajam berduri. Aku bisikan kisah perjalanan hidup, kecewa dalam asmara, rindu dalam kau, namun rela menderita apabila perlu untukmu. Sungguh ku juga merasa tak cukup rindu di kalbu, walau hatiku risau, ku rela melepaskan supaya hidupku kelak tak jadi sengsara. Namun rela menderita apabila perlu untukmu. Sungguh ku juga merasa tak cukup rindu di kalbu, walau hatiku risau, ku rela supaya hidupmu tak jadi sengsara.